Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan dalam majelis rutin kita mempelajari dari rukun-rukun iman yang 6, di mana pembahasan kita sebelumnya berkaitan dengan beriman biqadha'illahi wa qadarih, beriman dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang yang beriman dengan takdir Allah tidaklah baik keimanannya kecuali dengan meyakini 4 hal. Yang pertama, meyakini bahwa meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, baik secara rinci ataukah secara global. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semua takdir yang terjadi di alam ini. Telah ditulis, telah dicatat di Al-Lauhul Mahfudz sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa segala yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meyakini bahwa semua yang di alam ini adalah makhluk, ya, ciptaan Allah. Semua, ya, makhluk yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ini 4 hal yang disebutkan oleh para ulama apabila seorang itu beriman dengan takdir Allah. Tidak sempurna imannya, tidak baik imannya sampai mereka mengimani 4 hal tersebut. Kemudian Al-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan faedah. Apa faedah dari seorang beriman, yakin dengan takdir Allah? Apa faedahnya? Apa hasilnya? Kata beliau, al-ula, yang pertama, hasil yang didapatkan seorang yang beriman dengan takdir Allah, al-i'timadu ala Allah, menyandarkan segala urusannya kepada Allah. Ini manfaatnya atau hasil seorang yang beriman dengan takdir Allah. Dia senantiasa, seorang itu senantiasa menyandarkan urusannya kepada Allah. Inda fi'lil asbabi bihaitsu la ya'tamidu 'ala as-sababi nafsihi. Ketika dia melakukan sebab, ketika seorang itu melakukan sebab, tetap dia menyandarkan urusannya kepada Allah. Ya. Misalkan seorang yakin beriman dengan takdir bahwa rezekinya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal namun menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ya. La ya'tamilu 'ala sabab, dia tidak bersandar kepada sebab. Li'anna kulla syai'in biqadarillahi ta'ala, karena segala sesuatu telah ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga faedah yang pertama ini sangat sesuai dengan ibadah at-tawakkal. Ya. Seorang yang beriman dengan takdir kepada Allah, maka semakin besar tawakkalnya kepada Allah. Dia yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang menyandarkan urusannya kepada Allah, ya, maka Allah yang akan mencukupinya. Allah yang akan membantunya. Ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, janji dari Allah. Siapa saja yang bertawakal kepadanya, ya, maka Allah Ta'ala akan mencukupinya, akan memberikan bantuan kepadanya. Dan sebaliknya, seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, barang siapa yang menyandarkan urusannya kepada makhluk, menyandarkan urusannya kepada hamba, kepada makhluk apa saja, wukila ilaihi, maka Allah akan menyerahkan urusannya kepada makhluk tersebut. Ya. Allah biarkan, Allah tidak bantu. Misalkan keadaan seorang yang menyandarkan urusannya kepada benda-benda seperti jimat-jimat yang lain dan yang lainnya, ya, maka Allah Ta'ala akan biarkan dia, urusannya tidak dibantu oleh Allah, diserahkan kepada benda yang dia bergantung kepadanya, yang dia berharap kepadanya. Ya. Demikian juga kata para ulama, misalkan terkait pekerjaan, seorang yang bekerja, ya, mencari rezeki yang halal, jangan dia bersandar kepada pekerjaannya, tapi dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah Ta'ala yang akan mencukupinya apabila dia senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jelas ayatnya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ya. Ayatnya jelas. Sehingga kita barakallahu fikum tinggal berusaha bagaimana takwa kita kepada Allah. Ya. Bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian faedah yang kedua dari beriman kepada takdir, kata beliau rahimahullah, Alla ya'jab al-mar'u bi nafsihi 'inda husuli muradih. Seorang hamba itu tidak bangga diri tatkala mendapatkan apa yang dia inginkan. Seorang yang beriman kepada takdir Allah, ketika mendapatkan sesuatu yang dia harapkan, yang dia inginkan, maka tidak akan muncul al-ujub, bangga diri, yang biasanya kalau seorang sudah bangga diri, lupa akan kesalahan-kesalahannya dan menjadi meremehkan orang lain, meremehkan saudaranya se-Islam. Ya. Ini penyakit al-ujub. Li'anna husulahu ni'matun minallahi ta'ala, karena dia mendapatkan apa yang disukai, itu nikmat dari Allah. Dia yakin nikmat yang dia dapatkan, nikmat yang dia nikmati, semua telah ditakdirkan oleh Allah, dari Allah semata. Bima qadarahu min asbabil khairi wan najah. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Apakah itu sebab-sebab kebaikan ataukah keselamatan? Ya, ini faedah yang kedua. Seorang yang beriman dengan takdir, maka dia tidak akan bangga diri ketika mendapatkan kebaikan, ketika mendapatkan kenikmatan. Lianna husulahu taib wa ijabuhu bi nafsihi yunsihi syukra hadhihi an-ni'mah. Karena seorang yang bangga diri itu biasanya lupa bahwa itu nikmat dari Allah. Ya. Seorang yang bangga diri biasanya lupa bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Kita ingat kisah Qarun, ya. Termasuk dari kaumnya Nabi Musa yang berbangga diri dengan harta yang miliki, sehingga ditegur oleh ya teman-temannya saat itu yang mereka beriman. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Janganlah kamu berbangga diri ya sehingga melupakan nikmat itu dari Allah. Ini yang dilarang, berbangga diri yang menyebabkan lupa bahwa semua itu dari Allah, lupa bersyukur kepada Allah. Innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah taala tidak mencintai orang-orang yang farihin, berbangga diri lalu lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilarang, sehingga akhir akibat akhir kehidupan Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta hartanya ke dalam bumi. Adapun berbangga, merasa senang dengan nikmat Allah dan bersyukur atas nikmat itu, maka ini tidak mengapa. Ya, sebagaimana dalam ayat yang lain, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya, kata Allah, adapun dengan nikmat Rabbmu maka ceritakanlah, maksudnya kabarkan dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah mendapatkan nikmat. Naam. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau berdasarkan dengan ayat ini beliau membolehkan seorang itu misalkan dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dia dapatkan, selamat dari kecelakaan misalkan, dia bersyukur dengan cara menyampaikan kepada yang lain, ya, ataukah dengan cara misalkan mengundang makan teman-temannya. Dalam rangka apa? Dalam rangka bersyukur atas nikmat yang dia dapatkan. Bangga diri disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam As-Sahihah, thalasun muhlikatun wa thalasun munjiat. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, ada tiga hal yang membinasakan dan tiga hal yang menyelamatkan. Thalasun muhlikatun wa thalasun munjiat. Ada tiga hal yang membinasakan dan tiga hal yang menyelamatkan. Faqala thalasun muhlikatun syuhun muta'. Lalu Nabi menyebutkan tiga hal yang membinasakan pemiliknya. Ya. Yang pertama, syuhun muta'. Sifat bakhil, sifat kikir yang ditaati. Ya. Yang dimaksud di sini adalah seorang yang disebut bakhil adalah tidak mengeluarkan apa yang harus, apa yang wajib dia keluarkan. Dalam harta misalkan ada zakatnya yang wajib dikeluarkan, lalu dia tidak mengeluarkannya, maka disebut seorang yang bakhil. Ya, ini yang pertama, syukhun muta', sifat bakhil yang ditaati, ini yang membinasakan seseorang. Ataukah dia kewajiban, dia memiliki kewajiban menafkahi keluarganya, dia mampu, ada kemampuan, namun tidak menafkahi, juga disebut seorang yang bakhil. Ya. Kemudian yang kedua, wahawa muttaba'un. Yang kedua yang membinasakan adalah hawa nafsu yang dituruti. Ya. Hawa nafsu yang dituruti. Maksudnya hawa nafsu yang menyelisihi syariat Allah. Ketika ada syariat Allah, ketika ada perintah Allah, dia memilih untuk menuruti hawa nafsunya dan meninggalkan perintah Allah. Maka inilah hawa muttaba', hawa nafsu yang dituruti, ya, yang menyebabkan seorang meninggalkan syariat Allah. Kemudian yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Kata Nabi, yang ketiga yang membinasakan adalah seorang bangga diri. Seorang bangga diri dengan apa yang dia miliki. Ya. Yang menyebabkan lupa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Ini tiga mukhlikat, salasun mukhlikat. Wa thalasun munjiat. Adapun tiga hal yang menyelamatkan adalah yang pertama, khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Selalu merasa takut kepada Allah, baik saat sendirian ataukah di tengah keramaian. Ya. Seorang yang senantiasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika di sendirian ataukah di tengah keramaian, ini menyebabkan dia akan selamat, ya, di dunia dan di akhirah selamat. Dia tidak bermaksiat kepada Allah. Ya. Naam. Kemudian yang kedua yang menyelamatkan adalah wal qasdu fil faqri wal ghina. Pertengahan, ketika dalam keadaan fakir, ketika dalam keadaan miskin, dan ketika dalam keadaan kaya atau berkecukupan. Ya. Ketika dalam keadaan miskin, dia bersabar. Ketika dalam keadaan kaya, dia bersyukur. Ya. Ini berusaha pertengahan. Naam. Yang ketiga, wal adlu fil ghadabi war ridha. Yang ketiga yang menyelamatkan seseorang adalah bersikap adil ketika marah dan ketika kondisi ridha, tidak marah, ya. Jadi berusaha bersikap adil dalam ucapannya, dalam perbuatannya, ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. Ada tiga yang membinasakan dan tiga yang menyelamatkan. Nah, di antara hal yang membinasakan adalah seorang bangga diri atas apa yang dia miliki. Dan seorang yang beriman dengan takdir kepada Allah tidak seharusnya, tidak sepantasnya untuk bangga diri, yang melupakan akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian faedah yang ketiga dari seorang yang beriman dengan takdir, at-tuma'ninatu warrahatun nafsiyah bima yajri alaihi min aqdarillahi ta'ala. Faedah yang ketiga adalah rasa tenang, tuma'ninah. rasa tenang dan tentram dalam jiwanya terhadap apa yang terjadi dalam kehidupannya. Ya. Rasa tentram, rasa tenang dalam jiwanya terhadap apa yang terjadi dalam kehidupannya. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Kata Nabi SAW, sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya itu baik. In asabathu sarra'u syakara fakana khairallah. Jika dia diberi nikmat, dia bersyukur dan itu kebaikan. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairallahu. Jika dia ditimpa musibah, dia bersabar dan itu juga kebaikan. Ya. Ini keadaan seorang mukmin. Tayyib, barakallahu fikum, terkadang kita sering mendapatkan faedah ini, faedah tentang menerima takdir Allah, bersabar atas musibah, ya. Materi sering kita dapatkan. Namun ketika seorang itu dituntut untuk mengamalkan, ya, bisa jadi berat, ya. Ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan sakit, terkadang ada orang yang mampu bersabar, banyak mengeluh, ya, sehingga terkadang ada, bahkan dalam syariat kita ada anjuran menjenguk orang yang sakit, ya. Tujuannya apa? Tujuannya ini mengingatkan akan pentingnya kesabaran. Terkadang seorang yang sakit lupa, dia lupa bahwa yang terjadi itu telah menjadi takdir Allah, ketetapan Allah, sehingga perlu ada yang menguatkan, ada yang mengingatkan. Ini tiga faedah yang disebutkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkaitan dengan manfaat atau faedah seorang yang beriman dengan takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan jihad fi sabilillah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ya. Telah diwajibkan bagi kalian berjihad, ya, ketika ada sebabnya. Wa huwa kurhul lakum, dalam keadaan berjihad itu kalian benci, kalian tidak suka. Ya, tabiat manusia tidak suka kematian, ya, ingin lari dari kematian, ya. Namun Allah Ta'ala ingatkan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, jiwa kalian tidak senang, dalam keadaan itu kebaikan bagi kalian. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu namun itu berakibat buruk bagi kalian. Ya. Ayat ini juga mengingatkan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Taala tetapkan bagi kita, ya, itulah yang terbaik, ya. Boleh jadi itulah yang terbaik. Naam. Bagi kondisi kita saat ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga menyebutkan dalam kitab beliau Madarijus Salikin, jilid ketiga halaman 123, Wa man ta'ammala aqdara Rabbi Ta'ala, barang siapa yang memperhatikan ketetapan-ketetapan Allah, wajaroyanaha fil khalqi, dan waktu terjadinya pada hamba, barang siapa yang memperhatikan ketetapan Allah dan waktu terjadinya pada hamba, alima annaha waqi'atun fi al-yaqil awqati biha, maka dia akan menyadari bahwa ketetapan itu pada waktu yang paling tepat. Ya. Barang siapa yang memperhatikan ketetapan Allah dan waktu terjadinya pada hamba, pasti ia menyadari bahwa ketetapan itu terjadi pada waktu yang paling tepat. Ya. Ini nasihat dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, agar kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah, berhusnul dzan. Apa yang terjadi pada kita boleh jadi itulah yang terbaik pada waktunya. Naam. Oleh karena itu, faedah yang penting juga untuk disampaikan, seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, tidak diperbolehkan seorang itu beralasan dengan takdir dalam hal bermaksiat kepada Allah. Bukan berarti ketika kita mengetahui bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan, berarti boleh saja kita bermaksiat dan beralasan inilah takdir Allah yang Allah Ta'ala tetapkan. Ya. Inilah takdirku yang Allah Ta'ala tetapkan. Dalam hal apa? Dalam hal maksiat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, pernyataan ini adalah pernyataan yang batil. Beralasan dengan takdir dalam hal maksiat kepada Allah. Beliau menyebutkan beberapa poin yang menunjukkan kebatilan atau kerusakan pernyataan tersebut. Ada 7 poin yang beliau sebutkan. Kita sebutkan beberapa saja. Di antaranya adalah, bantahan terhadap pernyataan tadi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari yang pernah kita sampaikan, ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nari aw minal jannah, faqala rajulun minal qaum ala nattakila ya Rasulullah, tidaklah salah seorang kalian melainkan telah tercatat tempat kembalinya surga atau neraka. Maka ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu kita pasrah saja, tidak beramal, karena semua telah dicatat. Qala la i'malu fa kullun muyassarun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak demikian, akan tetapi hendaklah kalian terus beramal, karena semua akan dimudahkan. Setiap orang akan dimudahkan menuju apa yang menjadi takdirnya. Setiap orang akan dimudahkan menuju apa yang dia akan kembali nanti, surga atau neraka. Sehingga kita jawab yang menyatakan bolehnya bertakdir beralasan dengan takdir dalam maksiat, kita katakan boleh jadi ketika Anda bermaksiat kepada Allah, tidak ingin bertaubat, terus menerus dalam maksiat, ini tanda keburukan, tanda bahwa tempat kembali adalah neraka waliyadzubillah. Dan sebaliknya, seorang yang diberi taufik untuk senantiasa istiqamah, semangat dalam ketaatan, itu merupakan tanda kebaikan bagi seorang hamba. Jawaban yang lain kata Syekh rahimahullah, anna qadar Allah taala sirrun maktumun la ya'lamu bihi illa ba'da wuqu'il maqdur. Bahwa takdir Allah subhanahu wa ta'ala itu rahasia yang tersembunyi, tidak diketahui oleh hamba kecuali setelah terjadi. Ya. Takdir Allah itu rahasia yang Allah ta'ala sembunyikan dari hambanya, tidak diketahui sampai hal itu terjadi, sampai takdir itu terjadi. Sehingga tidak benar seorang ingin bermaksiat lalu beralasan dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Bukankah alangkah baiknya kalau dia beralasan dengan takdir dalam ketaatan, ingin berbuat ketaatan dan mengatakan inilah takdir Allah, saya berbuat taat, saya beribadah, ya tentu itu yang lebih baik. Kemudian Asy'ari rahimahullah juga menyebutkan dari sisi kehidupan keseharian kita, muamalah antara manusia dengan manusia yang lain, ya. Beliau memberikan contoh, misalkan ada seseorang yang mencuri, mengambil harta orang lain, ya. Seorang yang mencuri, mengambil harta, kemudian ketika dia ditangkap oleh pemilik harta dan ditanya, mengapa kamu ngambil hartaku? Seandainya pencuri tadi mengatakan, saya mengambil hartamu, ini takdir Allah, ya, ini sudah ditakdirkan saya mencuri, ya, tentu pemilik harta tidak menerima alasan itu, ya, tidak akan menerima alasan itu, ya. Ini dalam hak sesama manusia. Lalu bagaimana mungkin ingin beralasan dengan takdir dalam berkaitan dengan hak Allah? Ibadah adalah hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya. Maksiat hak Allah yang harus ditinggalkan oleh hambanya. Ya. Oleh karena itu dikisahkan dalam masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu ketika rufi'a ilaihi sariqun ustuhiqqa al-qat'u. Pernah pada masa Umar ada pencuri yang ditangkap, ya, yang dia telah mencuri senilai yang mengharuskan potong tangan. Ya. Faqala mahlan ya amiral mu'minin. Maka orang tadi berkata, tahan pelan-pelan wahai Amirul Mukminin, jangan terburu-buru. Fa innama saraqtu biqadarillah. Sesungguhnya aku mencuri ini dengan takdir Allah. Ya. Faqala, jawab Umar, wa nahnu innama naqta'u biqadarillah. Kata Umar, iya, kami juga ingin memotong tanganmu takdir Allah. Ya. Jadi tidak bisa beralasan dengan takdir dalam hal bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam masalah takdir ini ada dua kelompok yang menyimpang, yang harus kita pahami agar jangan sampai kita terikut dengan pemahaman dua kelompok tersebut atau dua pemahaman tersebut. Yang pertama adalah yang disebut dengan Al-Jabriyah. Kelompok Jabriyah yang mereka berpaham bahwa hamba mujbarun ala amalihi walaysa lahu fihi iradatun wala kudrah. Bahwa hamba itu terpaksa dalam amalnya, dalam perbuatannya. Hamba tidak memiliki kehendak, tidak memiliki masyiah, iradah. Semua telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, kelompok Jabriyah yang berpaham bahwa segala yang terjadi pada hamba, baik atau buruk, semua sudah ditakdirkan oleh Allah, maka hamba tidak ada lagi kehendak mau taat, mau bermaksiat. Kata mereka, itu semua takdir Allah. Ya. Sehingga kelompok Jabriyah ini tidak mau berusaha dalam hal urusan agama. Ya. Walaupun tentu dalam urusan dunia mereka tidak demikian. Ya. Tidak mungkin dalam urusan dunia misalkan lapar, ya, dibiarkan saja tidak mencari makan dengan alasan nanti kalau takdirnya kenyang, kenyang juga. Ya, dalam urusan dunia mereka tidak seperti itu. Dalam urusan agama mereka mengatakan semua ditakdirkan oleh Allah. Ya, tidak perlu berusaha beramal saleh dan semisalnya. Nah, ini kelompok Al-Jabriyah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang kelompok yang pertama ini kita bantah dari dua sisi. Pertama dari sisi syariat, yang kedua dari sisi akal. Dari sisi syariat, Allah Ta'ala telah menyebutkan bahwa kita manusia memiliki iradah, memiliki kehendak. Dalam ayat Allah Ta'ala sebutkan, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan kehidupan dunia, ada juga yang menginginkan kehidupan akhirah. Berarti kita semua memiliki iradah, memiliki kehendak. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebutkan, wa qulil haqqu min rabbikum, katakan kebenaran itu dari Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin beriman silakan beriman, dan barang siapa yang tidak ingin beriman silakan tidak beriman. Perhatikan di sini, Allah Ta'ala menetapkan bagi hamba ada kehendak, ada keinginan. Namun kata Allah setelah itu, inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang tidak ingin beriman, kami siapkan neraka yang apinya bergejolak mengelilinginya. Ya. Taib, sehingga di sini sangat jelas menunjukkan kepada kita ingin beriman atau tidak. Kalau beriman maka pahalanya surga, kalau tidak ingin beriman ya tunggulah ancamannya, siksaan Allah yaitu neraka jahanam. Berarti hamba punya kehendak, ya, bisa memilih, ya, bisa memilih mana yang baik, mana yang benar. Dari sisi akal sangat jelas, ya, kita semua bisa membedakan mana perbuatan yang terpaksa dan mana perbuatan yang tidak terpaksa dengan kehendak kita. Dan kelompok Al-Jabriyah ini perlu kita ketahui, yang memunculkan pemahaman Jabriyah, yang memunculkan pertama kali pemahaman seperti ini, bahwa hamba itu terpaksa, tidak punya pilihan, ya. Semua telah ditetapkan oleh Allah sehingga hamba tidak ada pilihan lagi. Pemahaman Jabriyah ini dimunculkan oleh seorang yang bernama Al-Ja'ad ibnu Dirham. Al-Ja'ad ibnu Dirham yang juga berpahaman Al-Quran adalah makhluk. Ja'ad bin Dirham yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, fitnah yang sempat menyebabkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala disiksa dalam 3 masa khilafah. Ja'ad bin Dirham, ya, orang ini berguru kepada seorang yang bernama Bayan bin Sam'an. Ja'ad bin Dirham berguru kepada seorang yang bernama Bayan bin Sam'an. Sedangkan Bayan bin Sam'an ini berguru kepada seorang yang bernama Talut. Ya. Putra dari saudarinya Labid bin Aksam. Jadi Talut ini putra dari saudarinya Labid bin Aksam. Kita ketahui Labid bin Aksam seorang Yahudi yang menyihir Nabi SAW. Sehingga jelas ya silsilah belajarnya dari mana? Dari orang Yahudi, Ja'ad bin Dirham. Nah, dari Ja'ad bin Dirham diambil pemahamannya oleh seorang yang bernama Jaham bin Safwan. Jadi urutannya Jaham bin Safwan mengambil dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham berguru kepada Bayan bin Sam'an. Sam'an dari Talut, putra dari saudari Labid bin Aksam. Ya. Sehingga dari sini sangat buruk pemahaman dari Ja'ad bin Dirham, pemahaman Jabriyah. Jangan sampai kita terikut wal iyadu billah meyakini bahwa hamba tidak ada pilihan, hamba terpaksa. Ya. Kemudian Ja'ad bin Dirham dikisahkan dihukum mati oleh pemimpin kaum muslimin saat itu sekitar tahun 124 Hijriyah. Ya. Masih ada tabi'in, para ulama tabi'in. Jaham bin Safwan juga demikian, murid dari Ja'ad bin Dirham, menyebarkan pemahaman yang sama sehingga akhir dari kehidupan Jaham bin Safwan juga dihukum oleh pemerintah kaum muslimin saat itu. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok Al-Qadariyah yang meyakini bahwa hamba memiliki kehendak yang tidak bisa diganggu oleh Allah. Tidak ada campur tangan dari kehendak Allah. Ini Qadariyah. Kelompok Qadariyah yang meyakini bahwa perbuatan hamba ada yang bisa terlepas dari takdir dan kehendak Allah, yaitu perbuatan keburukan. Jadi Qadariyah meyakini bahwa kalau kebaikan takdir dari Allah, tapi kalau keburukan itu bukan takdir dari Allah, itu murni perbuatan hamba, kehendak hamba, tidak ada campur tangan dari kehendak Allah, tidak ada berkaitan dengan kehendak Allah. Ini Qadariyah. Juga keyakinan yang menyimpang yang harus kita hindari dan jauhi. Bantahan terhadap kelompok Qadariyah juga dari dua sisi, dari sisi syariat dan dari sisi akal. Adapun dari sisi syariat, ayat-ayat yang telah kita jelaskan bahwa segala sesuatu telah tercatat di Lauhul Mahfud. Semua makhluk itu diciptakan oleh Allah, baik zatnya atau perbuatannya. Semua ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi syariat. Dari sisi akal adalah tidak mungkin dalam kerajaan Allah ada yang bisa lepas dari kekuasaan Allah. Dengan secara akal, dari sisi mungkin kalau kerajaan manusia bisa saja seorang raja di antara rakyatnya ada yang bisa melepaskan diri dari kekuasaannya, mungkin. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ada yang bisa lepas dari kekuasaannya. Naam. Ini secara ringkas bantahan terhadap kelompok Qadariyah. Sehingga barakallahu fikum, dalam masalah takdir yang harus kita yakini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala itu di antara nama-namanya yang husna, Al-Hakim, yang Maha Hikmah. Yang Maha Hikmah. Juga Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma rabbuka bidhallamil lil 'abid." Rabbmu tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Ini yang harus kita yakini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Hikmah, semua yang terjadi baik dan buruk atas kehendak dari Allah. Allah yang menghendaki. Dan itu ada hikmahnya. Itu yang harus kita yakini. Misalkan Allah menghendaki terciptanya iblis. Iblis keburukan, syaitan keburukan. Namun di sana ada hikmahnya. Yang besar hikmahnya adalah menguji kaum mukminin. Mana yang taat, mana yang tergoda dengan bisikan syaitan. Ya. Allah menakdirkan, menghendaki ada orang-orang kafir di dunia. Jelas hikmahnya. Di sana ada syariat berjihad melawan orang-orang kafir, ada syariat berdakwah mendakwahi orang-orang kafir. Ya. Demikian pula dalam hal-hal yang lain, Allah menghendaki seorang itu misalkan terjatuh dalam kemaksiatan. Seorang mukmin terjatuh dalam maksiat, apa hikmahnya? Di antara hikmahnya agar seorang hamba yang beriman itu segera bertaubat kepada Allah. Naam. Sehingga disebutkan dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat, naam, riwayat Muslim, kisah Nabi Adam dan Nabi Musa. Diskusi yang terjadi di antara mereka berdua. Faqala Musa ya Adam, anta abuna khayyabat khayyabtana wa akhrajtana min al-jannah. Kata Nabi Musa, wahai Nabi Adam, engkau ada ayah kami, ayah manusia, yang telah menjadikan kita semua keluar dari surga. Ya. Jadi seolah-olah Nabi Musa menyalahkan Nabi Adam. Ya, seolah-olah demikian. Wahai Nabi Adam, engkau ayah kami. Namun kenapa engkau yang menyebabkan kita semua keluar dari surga? Faqala lahu Adam, jawab Nabi Adam, anta Musa, engkau Nabi Musa, engkau Musa, istafaqa Allahu bikalami, Allah telah memilihmu untuk diajak bicara. Wa khatta laka biyadih, Allah menuliskan Taurat dengan tangannya untukmu. Atalumuni ala amrin qadarahu Allahu alayya, apakah engkau mau mencelaku atas hal yang terjadi karena takdir yang Allah Ta'ala tetapkan? Qabla an yakhluqani, sebelum Allah menciptakanku, ya, sudah tertulis, sudah tercatat bahwa akan terjadi nanti Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahajja Adamu Musa. Dengan itu Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa dalam diskusi tersebut. Artinya apa? Kata para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak boleh mencela musibah, ya, yang telah terjadi. Perhatikan. Jadi Nabi Musa di sini berkaitan dengan musibah dikeluarkan dari surga, ya, yang disebabkan oleh Nabi Adam. Kata para ulama, dari sini tidak diperbolehkan bagi kita mencela karena musibah yang telah terjadi. Kalau sudah jadi, ya qadarullah wa masya'a fa'al. Bukan berarti bolehnya berhujjah dengan takdir, ya, maksiat yang dilakukan. Di sini Nabi Musa bukan mencela maksiat Nabi Adam, bukan. Tetapi Nabi Musa berdiskusi kepada Nabi Adam berkaitan dengan musibah yang terjadi. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara ringkas berkaitan dengan beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Ini kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Maha Hikmah, Maha Bijaksana, tidak pernah dan tidak akan menzalimi hambanya. Ketika Allah memasukkan hambanya ke dalam surga, itu murni rahmat kasih sayang dari Allah. Ketika Allah memasukkan hambanya ke dalam neraka, itu bukan karena Allah zalim, bukan. Tetapi karena memang hamba tersebut yang berbuat zalim, bermaksiat, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga berhak mendapatkan siksa. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami apa yang telah disampaikan dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. As'alullah taala bimannihi wa karamih an yaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.